Saatnya malam hari ini bareng bersama PO Kurnia Terang menghadirkan sederetan bintang-bintang artis topnya Jawa Timur, musisi-musisi handalnya Jawa Timur. Salam sayang takkan hilang, salam rindu takkan layu, salam all artis, Ju Palapa. Aku ajarin Saras.